الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ikhwani fi din a'azzakumullah. Suratul Humazah, surah Makkiyah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Di surah ini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang senantiasa mengejek, mencela, dengan cara hamz dan lamz. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailul likulli humazatil lumaza, neraka wail yani syarrun wa halak, kejelekan dan kebinasaan. Barakallahu bikum. Al-hamz dan lamz ini sifat sebagaimana dikatakan oleh Subhanahu wa taala hammazin masya'in binamim, hammazin masya'in binamim, mereka senantiasa menggibah dan mencela dengan kata-kata dan perbuatan. Perbuatan dalam bentuk isyarat-isyarat tertentu, apakah dengan kedipan mata atau yakni goyangan lidah, atau yakni ada isyarat-isyarat yang mereka lakukan dengannya orang paham kalau dia mengejek, dia mencela. Maka kata Allah Subhanahu wa taala wailul likulli humazatil lumazah, bukan cuma orang-orang Quraisy yang ada pada saat itu, barakallahu bikum, yang merupakan tokoh dari tokoh-tokoh mereka yang sangat menentang. Tapi bukan cuma mereka, tapi siapapun yang memiliki sifat ini maka neraka wail untuknya. Barakallahu alaik. Wail. Wailul likulli humazatil lumazah. Mengejek, mencela. Menghina. Sebagaimana mereka lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka lakukan terhadap kaum muslimin pada saat itu. Dalam kondisi kaum muslimin masih lemah, belum memiliki kekuatan, mereka betul memperlakukan semena-mena, betul-betul zalim mereka. La haula wa quwwata illa billah. Maka Allah SWT mengancam neraka wail bagi mereka yang melakukan ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Siapa mereka yang senantiasa melakukan ini? Alladhi jama'a malau wa'addadah. Orangnya biasanya jama'a malau wa'addadah, senantiasa mengumpul-ngumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ketika mereka sudah memiliki harta, muncullah sifat takabur, taga, suka memandang enteng, meremehkan orang lain. Tentunya tidak semua, karena di antara orang-orang saleh ada yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat luar biasa. Tapi rezeki itu dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk orang-orang yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, justru harta benda ini menjadikan mereka congkak, angkuh, takabur, memandang enteng, meremehkan kebenaran dan para penyeru kebenaran. Dikiranya dalam kondisi seperti itu, kelas begitu terus sampai mati. Barakallahu fikum. Bahkan di hari akhirat mereka pun menyangka bahwa mereka akan tetap diberi hal yang sama, kelapangan rezeki. Mereka-mereka ini yang senantiasa mengejek, mencela, ya memiliki sifat memang Allah Subhanahu wa taala memberikan apa? Kelapangan rezeki. Sehingga biasanya ya sombong, takabur. Wallahu al-musta'an. Dikiranya bahwa ke lapangan itu akan langgeng terus-menerus untuknya. Baik. Seperti Umayyah bin Khalaf dan yang lainnya. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, aku telah membesarkan kudaku ini, dan di atas kudaku ini aku akan membunuh Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Sampai berita ini ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun langsung mengatakan, bahkan aku yang akan membunuhnya. Baik. Begitu berada di perang Uhud, dia pun hendak menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan janji yang telah diumumkannya ke orang-orang bahwa dialah yang akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tombak dan melemparkannya ke Khabits ini dan mengenai batang lehernya. Dia pun kembali ke tempatnya dalam keadaan terluka dan dia pun mengatakan, qatalani Muhammad. Dan dia pun mati dalam kondisi terluka. Wallahul musta'an. Baik. Alladzi jama'a mala wa 'addada, ia mengumpulkan, mengumpul di kira yang lain di antara qurra, ada yang mengatakan jama'a dengan tasydid. Kalau di sini kan jama'a mala wa 'addada, ini jama'a yakni betul-betul dia mengumpul-mumpulkan. Baik, wa'addadah. Baik. Orang yang seperti ini susah untuk keluar uangnya. Baik. Perhitungan sangat. Kalau perhitungannya perhitungan kebaikan, ya tidak jadi masalah. Betul-betul dia perhitungkan, tidak boleh keluar kesembarangan. Harus pada kebaikan. Kalau perhitungannya begini, ini yang bagus. Barakallahu fikum. Hitung-hitungan, kalau bukan baik, tidak mau dia keluarkan hartanya. Kalau bukan kebaikan, tidak mau dia. Kalau hitung-hitungannya kayak gini, inilah yang muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hitung-hitungannya kan memang karena kikir, bakhil, apapun dan bagaimanapun, pokoknya tidak mau keluar uangnya. Maka ya, dicap dia bakhil. Barakallahu fikum. Syahih, kikir, pelit. Alladzi jama'a malahu wa'addada, mereka-mereka itulah orang-orang yang senantiasa mengumpul-mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitungnya. Di ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, fajama'a wa aw'a, dia mengumpulkannya dan memasukkan ke dalam bundi-bundi dan mengikatnya. Artinya ini ungkapan bahwa dia tidak mau berbagi. Pokoknya dia betul-betul hanya mau menikmati sendiri apa yang dia dapatkan. Yahsabu annama lahu akhladah. Dia mengira bahwa dengan banyaknya harta dia itu, dia akan kekal. Jadi semua fasilitas, semua apa yang diinginkan, bisa dia dapatkan. Tidak. Maka Allah mengatakan, kalla. Tidak seperti itu. Sekaya apapun orang tetap bakal mati. Barakallahu alaikum. Sebanyak apapun hartanya tetap dia akan tua. Kalau lebih dipanjangkan umurnya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan renta, sakit-sakitan. Berikut memang. Kalau masih ditambah lagi, maka dia akan pikun. Barakallahu fikum. Sehingga tidak akan ada manfaat untuknya apa yang telah dia kumpul-kumpulkan. Baik. Kalla layum, kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidak seperti apa yang mereka sangkakan, bahwa mereka akan kekal, mereka akan panjang umur, mereka indah, mereka itulah. Jangan dikira harta banyak tapi otomatis orang bisa bahagia dan gembira. Enggak. Betapa banyak orang hidupnya sederhana lebih bahagia daripada orang-orang yang bergelimang harta. Subhanallah. Baik. Jadi bukan barakallahu fikum yahsabu anna malahu akhlada. Jadi bukan semata-mata harta. Harta bukanlah perkara yang menjadikan orang hina atau terpuji. Barakallahu fikum. Sedikit atau banyaknya, bukan. Tapi yang menjadikan orang terpuji adalah bagaimana cara dia peroleh harta itu dan kemana mereka menyalurkan hartanya. Disitulah orang akan dinilai. Baik. Disitulah dia akan dinilai. Apakah dia orang baik atau orang tidak baik. Baik. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa harta bendanya itu akan menjadikan dia kekal. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla, tidak seperti sangkaan mereka. La yumbadanna fil utama. Mereka ini yang senantiasa melakukan hamz dan lamz, mencela, memaki, memandang enteng, meremehkan kebenaran dan orang-orang yang menjalankan kebenaran. Layum badan nafil hutama. Mereka akan dilemparkan masuk ke dalam neraka hutama. Hutama itu nama dari nama-nama api neraka. Lava, hutama, sair. Dan yang lainnya dari nama-nama api neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yumbadanna fil hutamah. Niscaya mereka akan dilemparkan masuk ke dalam barakallahu fikum neraka hutamah. Baik. La haula wa quwwata illa billah. Yang meremukkan, yang menghancurkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal hutamah?" Tahukah kalian apa neraka al-hutamah ini, api al-hutamah ini? Baik. Tahukah kalian? Allah menerangkan setelahnya, "Narullahil muqadah." Neraka utama ini adalah neraka atau api yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narullah, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Narullah al-muqadah, yang dinyalakan. Baik. Yang telah sampai pada puncak panasnya. Yang api di dunia ini saja bisa membakar habis, barakallahu fikum, melelehkan sesuatu. Dan itu tidak seberapanya dengan api yang ada dalam api neraka. Tidak seberapanya. La haula wa la quwwata illa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, narullahil muqadah allati tattali'u ala al-af'idah. Neraka ini, api ini senantiasa membakar, dan bakarannya ini sampai masuk ke dalam hati. Jadi bakarannya sampai masuk ke dalam hati. Begitu hancur meleleh semuanya, hancur semuanya, diulangi lagi, kembali lagi ke jasad semula. Sebagaimana kata Allah SWT, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap matang, barakallahu fikum, kulit-kulit mereka sampai masuk ke dalam jantung mereka, ke dalam hati mereka, dikembalikan ulang seperti sedia kala. Tattali'u 'alal af'idah. Nerakanya sungguh sangat luar biasa. Taib allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Neraka ini, neraka utama ini, begitu orang-orang diazab di dalamnya dengan berbagai macam penyiksaan, dengan berbagai macam azab yang sangat menyakitkan. Innaha 'alaihim mu'sadah. Taib. Yakni mu'sadah, ditutup. Mereka di dalam neraka ini, nerakanya ditutup sehingga tidak bisa kemana-mana, sehingga kondisinya lebih, barakallahu fikum, lebih panas dan lebih menyakitkan. Baik. La hawla wa la quwwata illa billah. Lebih menyakitkan. Innaha 'alaihim mu'sal, ditutup sehingga tidak bisa kemana-mana, dan panasnya pun tidak kemana-mana, tetap di dalam. Antum tahu ini metode pemasakan, barakallahu fikum, daging dari orang-orang Timur Tengah dan sekitarnya. Mereka membuat tong di bawah tanah, kemudian nyalakan api sampai membara semuanya. Dindingnya membara dan di bawahnya juga membara. Kemudian mereka memasukkan apa yang mereka ingin masak. Kemudian mereka tutup. Dipasangi dengan tanah liat, lumpur. Barakallahu fikum, bagian atasnya, supaya tidak sekecil apapun keluar dari hawa panasnya. Memang tidak ada sama sekali yang keluar. Setelah beberapa saat dibongkar semuanya, sudah matang, dengan matang yang sempurna. Barakallahu fikum. Baik. Innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Di sini katakan innaha 'alaihim mutbaqah fi salasil wa aghlal mutawwalah. Mereka dirantai, diborgol dengan besi-besi yang panjang agar supaya mereka tidak bisa keluar daripada api neraka itu. La haula wa la quwwata illa billah. Ini peringatan bagi siapa saja yang suka mencela, menggibah, mengejek ahlul haq. Dari zaman dahulu ada pelaku kejahatan ini, dosa ini sampai sekarang. Jadi, ejekan-ejekannya sungguh sangat luar biasa. Wallahul musta'an. Tapi kita bacakan surah setelahnya, suratul Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kisah. Kita hanya sekedar bacakan, insyaallah besok kita kisahkan bagaimana proses terjadinya tentara Abraha ini sampai diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang sungguh sangat luar biasa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap tentara bergajah ini, Abraha. Barakallahu fikum. Karena dia hendak menghancurkan Ka'bah. Abraha sendiri agamanya agama Nasrani. Barakallahu fikum. Sementara agamanya orang-orang Quraisy pada saat itu agama paganisme, syirkiyah. Barakallahu fikum. Kalau ditimbang, yang lebih dekat kepada kebenaran adalah agama Nasrani pada saat itu. Jadi, ketimbang agama paganisme, penghambaan diri kepada patung berhala. Jadi, tapi ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dijaganya Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pembelaan terhadap kesyirikan yang ada pada orang-orang Makkah pada saat itu. Tapi karena ada yang Allah kehendaki di balik itu semuanya, cikal bakal, karena di tahun itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Cikal bakal yang akan memakmurkan Ka'bah, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekali lagi, baik, Allah Subhanahu wa taala membela Ka'bah bukan karena apa? Bukan karena Allah Subhanahu wa taala berpihak kepada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin maka pada saat itu, bukan. Tapi Allah menghendaki sesuatu di balik itu. Yang biasa disebut oleh para ulama tautiah, batu landasan. Supaya orang paham, mengerti, tahu dan ingat bahwa tahun itu tahun gajah dan tahun itu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Barakallahu fikum. Dengan kejadian yang sungguh sangat luar biasa. Baik. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah Allah Subhanahu wa taala menjadikan tipu daya mereka, usaha mereka, makar mereka karena pengen mereka apa? Menghancurkan Ka'bah. Mereka pengen menghancurkan Ka'bah karena Abraha sudah membangun kanisa, gereja yang sungguh sangat besar di negeri Yaman. Dan dia pengen agar supaya orang tidak lagi haji ke Ka'bah tapi hajinya ke Yaman. Itu yang dia inginkan. Sehingga dia pengen untuk menghancurkan Ka'bah. Dia mengatakan aku akan bongkar Ka'bah dan menghancurkannya satu bata demi satu bata dan meratakannya dengan tanah. Itu yang menjadi keinginan dia. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tidak meridai keinginannya. Maka Allah mengatakan alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil, dan Allah mengirim kepada mereka tayran ababil, burung ababil, tarmihim bihijarah misijil, yang melempari mereka karena setiap burung ini memiliki tiga batu. Barakallahu fikum, di paruhnya dan di dua kakinya. Barakallahu fikum. Dan tidaklah dia melepaskan batu itu kecuali akan menimpa bala tentaranya Abraha. Dan batu ini, barakallahu fikum, masuk dan keluar. Langsung nembus. Barakallahu fikum. Ya kalau zaman sekarang mungkin kayak peluru. Masuk kemudian keluar ulang. Sehingga memungkinkan sangat orang mati karenanya. Tarmihim bi'ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka sama seperti daun yang dimakan ulat. Pasukan ini pasukan sangat besar. Setiap ada orang-orang Arab yang pengen menghalanginya, begitu gampang dan mudah untuk dikalahkan. Terus lagi maju. Setiap ada yang mau menghalanginya, dihancurkan. Sampai barakallahu fikum, dia di depan, dekat dengan Ka'bah, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menghalangi mereka. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, habasahu habisul fil. Allah subhanahu wa ta'ala menghalanginya sebagaimana Allah menghalangi pasukan tentara bergajah milik Abraha. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka sama seperti barakallahu bikum. Ini kondisi mereka sehingga mereka pun kocar kacir. Ada yang mati di tempat itu, ada juga yang barakallahu fikum mati di perjalanan, termasuk diantaranya Abraha mati di perjalanan pulangnya karena mereka mendapati serangan yang bertubi-tubi dari langit. Subhanallah. Baik. Abdul Muttalib pada saat itu, Abdul Muttalib memiliki perawakan tampan, gagah, dan memiliki kewibawaan. Kata Abraha, "Tapi begitu aku melihat Abu Talib, aku merasa sungkan terhadapnya, segan terhadapnya." Tapi ketika Abdul Muttalib meminta 200 ekor ontanya saja tanpa membicarakan apa macam-macam, apa yang kau inginkan, dia mengatakan, aku hanya pengen 200 ekor ontaku. Jadi kata Abraha, engkau tidak mau diskusi dengan aku tentang kedatanganku ini. Tadinya aku sangat segan dengan engkau, tapi karena ketika engkau meminta hanya ini, maka harga dirimu jatuh. Kenapa engkau tidak membicarakannya dengan aku tentang kedatanganku ini? Sementara ini masalah agama dan keyakinanmu dan keyakinan nenek moyangmu. Ini masalah harga diri dan kehormatan. Baik, kata Abdul Muttalib, onta itu milik saya. Saya yang minta untuk dikembalikan. Adapun Ka'bah ini ada pemiliknya. Ada pemiliknya. Dan dia pula lah yang akan menjaganya. Adapun unta saya pemiliknya dan saya akan menjaganya. Baik, setelah berangkatlah. Dan terjadilah apa yang terjadi. Wallahu musta'an. Baik, kita cukup sampai sini. Barakallahu fikum. InsyaAllah. Kisah perjalanan Abraha insyaallah besok kita sampaikan bi'idznillah tabaraka wa ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.